rasa penuh berliku. Oh, takkan pernah bisa lupakan yang pernah ada di sana. Juga takkan pernah mampu lewati rasa rindu berliku. Oh, jangan pernah bisa lupakan yang pernah ada. Bukalah kembali, cobalah kembali, kejarlah kembali, cinta tak pernah. One life to live, hey. Hidup hanya sekali, carilah arti.